وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Majlis kita ba'dal maghrib adalah lanjutan penjelasan dan pemaparan saudara kita Pak Angkus yang memang membidangi permasalahan gizi. Fakama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan-urusan keduniaan kalian. Waktu itu hadis ini sebab wurudnya, sebab munculnya hadis ini terkait liqah an-nakhil, salah satu proses penanaman pohon kurma. Maka tidak hanya di pertanian tapi juga bidang kesehatan, bidang teknologi, bidang gizi, bidang pembangunan dan yang lainnya. Maka Rasulullah SAW merekomendasi sesuatu yang sifatnya duniawi yang penting untuk diketahui oleh umat dan dipraktekkan. Tadi disebutkan bahwa nisbah atau persentase gizi buruk, sekali lagi, gizi buruk beda dengan kurang gizi. Gizi buruk berarti kondisinya parah, emergensi, darurat. Itu punya konsekuensi. Maka insyaallah ma'had akan melakukan pemanggilan para orang tua yang status gizi anaknya adalah gizi buruk. Sekali lagi, akan melakukan pemanggilan. Dalam pemanggilan itu akan diadakan wawancara lebih jauh lagi, insyaallah, begitu Pak Agus. Kemudian pengarahan-pengarahan yang tadi sudah ditekan, sekali lagi, yang dipanggil datang. Ketika itu ditanya tentang bagaimana cara hidup di rumah, dijawab apa adanya. Karena itu penting. Antum sebagai ayah bertanggung jawab di hadapan Allah. Antum sebagai, atau antunna sebagai ibu, bertanggung jawab di hadapan Allah terkait nasib anak-anak kalian. Bertanggung jawab. Kecuali kita jahil dan tidak ada yang membimbing, ya karena memang bukan bidang kita. Tapi sekarang kita akan dikeluarkan dari kejahilan kita. Maka sekali lagi, ikhwan, orang tua yang mendapatkan panggilan dari ma'had, yang nanti langsung akan dibimbing oleh tim pos kesehatan pesantren, poskes tren, akan dipanggil. Pembinanya para dokter kita, Pak Agus salah satu pembina di bidang gizi, minta tolong. Tadi berapa persentase nasional? Banyak yang gak hafal kan? Karena antena gak tower. Udah capek mau berpikir, udah capek. Berarti kita telah melampaui nilai buruk nasional tadi 3,3%. Kalau seandainya kita 4% sudah jelek. Nasional 3,7, kita 4% melampaui 0,3% kita sudah jelek. Begitu ya Pak Gus. Apalagi melampaui 3,3. Wah, ini tamparan bagi kita. Tamparan bagi Salafiyin. Dan para orang tua bertanggung jawab. Dan majelis ini sebagai bentuk tanggung jawab ma'had di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab asatidah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kami minta keseriusannya. Dan sekarang Pak Agus akan memaparkan, insyaallah kita ada waktu sampai jam 7. Kalau nanti azan dipotong azan, silakan muazin dan dilanjutkan sampai jam 7 insyaallah. Fadhal Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan pembahasan atau diskusi kita tentang masalah gizi dan kesehatan. Jika di paruh waktu tadi kita berbicara tentang bagaimana meningkatkan gizi, dan insyaallah itu banyak yang berminat, tertarik sekali. Yang paruh ini sepertinya menghadapi sebuah tantangan yang lebih besar lagi, karena terkait dengan fungsi kedua dari makan tadi yang sudah tanda kutip menggurita di masyarakat kita, yaitu pemakaian bahan tambahan makanan. Bahan tambahan makanan itu banyak sekali jenisnya, sangat banyak jenisnya. Tidak hanya MSG, yang dibumingkan hanya selalu MSG. Sehingga kalau boleh ini adalah kerancuan berpikir. MSG yang pro mengatakan itu kan dibutuhkan tubuh. Benar, dibutuhkan tubuh. Sehingga perlu penjelasan panjang. MSG dibutuhkan tubuh, tapi tubuh mampu membuat sendiri. Sehingga yang berbahaya jika berlebih. Berlebihnya satu dengan yang lainnya berbeda-beda. MSG saja sudah booming dan dikatakan sebagai masalah. Ada yang lebih lagi, yang itu yang kita kenal dengan bahan pengawet makanan. Maka kita diskusi tentang pola yang sekarang ini adalah pola hidup instan. Dan tidak mungkin, kecil kemungkinan bahan-bahan di pasaran instan tanpa adanya bahan tambahan, terutama bahan pengawet pangan. Bahkan buah pun, buah segar yang katanya buah segar itu tidak lepas dari bahan tambahan dan bahan pengawet pangan. Ini yang saya sampaikan cukup lebih berat untuk menangani ini, karena ini faktor yang sangat merugikan zat-zat gizi yang telah ditata dengan baik tersebut. Apa pola hidup instan, pemakaian bahan tambahan pangan itu akan menggerogoti, terutama pengawet, akan menggerogoti sistem pertahanan tubuh kita. Diibaratkan setiap daerah teritori pasti punya polisi-polisi, punya tentara-tentara yang harus siap. Begitu juga tubuh kita. Dalam tinjauan yang saya paham tentang genetika yang saya pelajari, setiap sel tubuh kita itu mempunyai potensi untuk menyimpang ternyata. Setiap sel namanya gen kanker itu punya. Dan subhanallah, di sekitar gen kanker itu ada namanya supresor gen kanker. Dan setiap ini akan muncul, ditutup, lemah. Muncul, ditutup, lemah. Muncul, ditutup, lemah. Terjadinya penyimpangan itu saat supresor gen kanker ini lemah. Ibaratnya polisinya lengah. Ibaratnya tentaranya lengah. Sehingga penyimpangan ini berjalan. Sehingga ini menjadi mengembang tanpa dalam koridor aturan itu tubuh. Ini siapa yang ikut berperan melemahkan hasil riset yang disebut dengan riset DNA itu ternyata adalah tambahan-tambahan yang diiringkan kepada proses teknologi pangan itu. Sangat sayang, sangat sembunyi sekali dampak ini, efek-efek negatif ini. Sehingga pada awal akan merugikan, yang pertama dirugikan zat gizi, dikurangi. Kemanfaatannya akhirnya berkurang. Kemanfaatannya berkurang pada jangka waktu yang durasinya tertumpuk terus agar berdampak kepada gangguan kerugian pada kesehatan. Ini secara umum dari kerugian karena konsumsi bahan, terutama bahan pengawet dari makanan tersebut. Bahan tambahan pangan ini ada regulasinya, diatur oleh pemerintah. Ada peraturan Menteri Kesehatannya. Yang disebut BTM adalah senyawa atau campuran senyawa yang sengaja. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu habis makan ikan tongkol lalu itu bukan alergi, itu namanya pseudo alergi yang disebut dengan keracunan. Itu bukan bahan tambahan pangan. Karena gak akan mungkin orang yang sengaja nambahi, gak mungkin terbentuk histamin. Tapi kalau bahan tambahan makanan itu sengaja ditambahkan dalam proses pengolahan pangan. Ya, kata kuncinya sengaja. Berarti dengan sadar sang proses, sang produsen pangan itu menambahkan bahan tambahan pangan, bukan cemaran. Ya, kalau cemaran logam, kalau tadi bahan yang tidak sengaja tadi tidak masuk dalam kategori bahan tambahan pangan. Bukan merupakan ingredient, bukan merupakan bahan utama makanan tersebut. Ya, bukan bahan utama makanan tersebut, ini bahan. Sehingga sebetulnya kalau dihitung dengan manfaat dan madharatnya sudah jelas sangat-sangat jauh dari kebutuhan kemanfaatan bagi tubuh. Sehingga bahan tambahan pangan itu lebih pada sifat atau karakter pangan tersebut, bukan kepada kemanfaatan pangan bagi tubuh, tetapi pada sifat pangan tersebut menjadi lebih awet, menjadi lebih renyah. Yang semuanya itu kalau kita pertama tadi hanya mensukot kepada sistem indrawi manusia, bukan fungsional makanannya tetapi indrawinya tertipu dengan rasa tadi. Nah, kita lanjutkan lagi. Ada beberapa, dan ini masya Allah, kembali lagi ini menggurita di masyarakat kita. Sudah secara kalau benar itu saja sudah rugi tubuh kita. Ternyata di luar produsen-produsen, dan ini banyak sekali sidak, tetapi tetap aja berlaku, ada pelanggaran-pelanggaran penggunaan bahan tambahan. Ini kita ketahui, yaitu pelanggarannya menggunakan bahan tambahan yang dilarang untuk makanan masih tetap berjalan. Dia bukan tambahan makanan, larang, dilarang. Sering kita dengar formalin yang ada di ikan. Ya, Sehingga kalau kita memberi ikan kering begitu, saat harusnya kita goreng dia tetap utuh. Tetapi saat kita goreng dia hancur, kulitnya ngelontok-ngelontok gitu. Itu tanda fisik bahwa dia berformalin. Dan memang murah. Hanya sekian saja masukkan, awet betul. Ternyata lalat itu lebih sensitif terhadap formalin daripada indera kita. Kalau kita lihat, bahan itu pasti tidak dikerubungilah lalat. Meskipun sebetulnya lalat suka kepada ikan-ikan yang ikan yang aroma ikan itu lalat suka. Tetapi ada formalin di dalamnya, lalat tidak akan mau mendekat. Ini satu. Dan ini masya Allah juga lumayan cara menghentikannya. Kedua, borak. Borak yang ada di bakso, yang ada di tahu, dan semua bahan yang membutuhkan pengenyal tertentu. Kembali lagi, ini pelanggaran yang nomor satu. Terus selanjutnya adalah pewarna-pewarna makanan. Ini juga banyak yang dilanggar oleh para produsen. Kembali lagi, kita tidak membutuhkan warna merah untuk tubuh kita. Kalau merah asli bagus, yang disebut dengan kelompok-kelompok karoten. Tapi itu pasti softwarenya lembut begitu, bukan ter. Ya, kena panas nggak akan dia akan menjadi pucat, menjadi kusam, tidak. Ini pasti bahan tambahan yang tidak diizinkan. Terus kedua, pelanggaran yang ada di dalam proses produksi makanan, terutama industri, itu adalah menggunakan bahan tambahan, betul bahan tambahan makanan, tetapi melebihi ambang batas. Dan kembali lagi, entah tidak jujur atau bagaimana, contoh yang sering dan kita lagi juga lihat, namanya natrium benzoat. Itu kalau kata ahli pangan, itu bahan tambahan teraman, namanya GRAS. Dosisnya sampai maksimal 600 ppm. Jadi sekitar 600 mg itu untuk 1 kilo, boleh. Tetapi coba, di situ ada natrium benzoat. Nanti di koma itu ada kalium sorbat. Ditempuk-tempuk, kalau dirinci ya boleh memang natrium benzoatnya hanya sekitar 400 lah, kalium bromatnya. Nah ini yang terjadi. Dan kembali itu tujuannya hanya supaya bahan itu awet. Ya, bahannya awet, bukan kemanfaatan bagi tubuh. Itu untuk pengawet supaya jamur gak tumbuh. Ada lagi yang namanya bahan pengawet supaya bahan tersebut tidak gampang tengik. Kita lagi juga lihat, kalau di simbol nanti ada BHA, BHT, BATK, semua itu sintetis. Jadi kalau kita membuat, misalkan di rumah membuat tempe goreng, walaupun goreng-goreng itu harus dimulai dikurangi, atau apapun bergoreng, sekian jam itu kita rasakan di sini sudah ada, bawah sini itu ada jendal minyak, itu berarti asam lemaknya sudah rusak, dan itu beresiko bagi tubuh. Tetapi kue-kue yang tadi berbahan pengawet untuk antioksidan tadi, memang istilahnya masya Allah keren, antioksidan. Tapi bukan antioksidan tubuh, antioksidan bahan itu. Sehingga kalau bahan madung BTHK, BHA, BHT yang antioksidan minyak tadi, dia bisa melempem tetapi tidak tengik. Kenapa? Rata-rata yang kita lihat tadi namanya produk ekstrusi itu suhunya tinggi. Tetapi enggak tengik si bahan, karena apa? Minyaknya dilindungi tadi. Minyaknya yang terlindungi. Tetapi saat terkonsumsi ke dalam tubuh kita, ini akan berubah fungsi. Yang dulu ada hidroquinon. Kalau insya Allah umat pasti tahu, karena dulu ada ada yang untuk ini hidroquinon supaya ini putih gitu. Itu sekarang enggak boleh, untuk kosmetik di kulit saja enggak boleh. Quinon. Dan tadi BHA, BHT, BHT, kikinya itu semua tiga-tiganya berquinon. Sehingga kalau masuk dalam tubuh kita, yang diserang adalah pintu-pintu sel, terutama liver. Digaet begini, diikat begini. Dan ini membutuhkan energi lebih, membutuhkan zat gizi lebih untuk melepaskan ini. Jika tidak, ini maka dalam dan luar sel tidak akan terkontrol. Mempercepat proses kerusakan. Satu sel saja itu bisa rusak. Padahal ini hanya untuk kepentingan si bahan produk tadi, bukan untuk kepentingan kita. Nah, ini boleh, ada benar, tetapi dosisnya. Dosisnya tepat, tapi dicampur-campur tadi. Ternyata kita lihat betulan ada BHA, tapi koma adalah minyak yang ditambah dengan BHTG. Masya Allah, bareng jadi satu produk. Dan itu ternyata energinya tidak lebih dari 70 kilokalori. Ada satu produk, harganya lupa. Kayaknya hanya sekitar 1000 atau berapa itu. Gak cukup energi itu untuk mengeluarkan bahaya yang mengancam tubuh kita dari bahan pengawet tadi. Ini pelanggarannya. Nah, ini data. Tidak di kita, ini sampel riset di luar. Ternyata dari sampel jajanan, ini jajanan di luar, kita sering mengadakan survei itu, observasi itu, hanya 8,27% di luar sana itu yang betul-betul menggunakan bahan pengawet atau bahan tambahan makanan. Jadi 91 lebih itu masih meragukan. Maka kadang-kadang disembunyikan istilahnya dengan bahan pengawet saja. Tapi ada yang betul-betul disebutkan. Kalau dia benar-benar bahan tambahan makanan, pasti ditambahkan di situ. Ada yang ya namanya produsen nakal, disembunyikan, dikaburkan. Dan bahkan Masya Allah kalau kita lihat itu tulisan, dan ini memang sulit sekali, bahkan di foto itu begitu enggak kelihatan, harus lihat begini. Jadi dengan dokter Zamin, Masya Allah, sulitnya untuk mendeteksi itu. Padahal itu sampai seperti satu paragraf itu, isinya semua komponen itu. Nah, itu yang untuk pewarna. Yang alamiah sangat sulit kita dapatkan. Ya. Juga pemanis. Ini tidak asing lagi menjadi perdebatan siklama, sakarin. Itu sesuatu yang tidak dibutuhkan tubuh. Kalau pemanisnya gula, ya, tapi harus betul-betul diatur pemakaiannya. Bahkan saya sebutkan ada sorbitol, itu di permen-permennya anak-anak kita yang paling disukai. Itu tidak tercerna. Itu masuk menjadi bagian santapannya si bakteri di dalam usus besar. Kita tidak dapat manfaat dari energi itu. Nah, ini survei yang rutin. Kementerian Kesehatan lalu dinas survei dari pasar ke pasar untuk melihat itu. Dan hasilnya dari tahun ke tahun tidak berubah. Seperti ini terus. Dan ini kita wujudkan, kita buktikan juga di waktu melihat di maksud kita. Memang betul itu bertebaran di situ. Kembali lagi, bukan itu gak memberikan kemanfaatan bagi tubuh kita, tetapi lebih banyak kemanfaatan kepada pangan itu sendiri, awet. Pengawetnya juga begitu. Juga masih pengawet yang double tadi. Ini sampel yang diuji oleh pemerintah kita. Jadi memang sangat-sangat kita butuh kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam memilih itu tadi. Sehingga kalau ada wacana, semoga bisa diwujudkan. Ehwah kita tergerak untuk bisa memproduksi sendiri. Dan hitungannya hanya sekitar 1 minggu, 2 minggu, itu tidak perlu bahan pengawet. Tidak perlu bahan pengawet asalkan pengolahannya benar. Kita tadi sempat coba Ustaz membuat minuman yang betul-betul, bahkan penstabilnya tidak perlu lagi fosfat yang pengawet itu. Penstabilnya kita dari zat gizi, kita pakai maizenya. Ternyata hasilnya juga bagus dan bisa dijalankan oleh rumah tangga kita sendiri. Kita siap berbagi untuk hal itu. Jadi jangan itu pasti teknologi tinggi, tidak. Teknologi sederhana, teknologi rumahan pun berbekal panci, sendok, kompor bisa kita buat. Apalagi blender sudah punya semua. Jadi bukan sesuatu yang sulit untuk bisa terlepas dari bahan tambahan pangan. Yang menurut Anda sulit adalah kita, kemauan kita, karena ini berjuang betul untuk mewujudkan itu. Terlebih lagi kalau kita lihat bahkan di MPASI pun, MPASI itu 6 bulan itu sudah ada yang namanya premik, dan itu perisa. Jadi tidak menunggu 1 tahun. Jadi dikenalkan lidah anak-anak kita dengan perisa-perisa itu sejak dini, dan itu sangat membahayakan. Jadi perasa ini tes anak-anak kita. Sehingga kalau nanti terus seperti itu dari hari ke hari, waktu pas 1 tahun dia memilih jajanan, dipilihkan yang rasanya lemah, soft, yang alaminya, pasti dia tidak mau. Sehingga tadi ada terdengar saat dipilihkan apa yang gedok lindri, ya, itu dijadikan seperti bahan lembaran. Padahal itu satu potong gedok lindri ini kalau dihitung kalorinya lebih dari 100 kilokalori. Jauh dibandingkan yang dibeli itu tadi. Nah, kembali lagi, kenapa kita introspeksi? Semoga, tapi kita gak usah khawatir dalam hitungan namanya turn over, perbaikan sistem saluran cerna kita, itu waktu paruhnya bisa sampai 9 hari. Asalkan kita sabar, ditahan sampai 2 minggu, tetap dikasih yang alami itu, insyaallah anak kita akan bisa baik tesnya. Tetapi kalau misalkan gak dikasih lalu nangis dan kita mengikuti nangisnya, ya wallahualam, gak akan terbaiki. Karena luar biasa, subhanallah, saluran pencernaan kita itu sangat mudah dan sangat cepat rusaknya, tetapi juga sangat cepat untuk diperbaikinya. Jadi kalau ini yang tadi kemarin sudah dicengkeram oleh MSG, kalau tidak, kita hentikan saja, kita ganti dengan itu, tetapi harus dengan pendampingan. Kalau dalam bahasa kita dulu dicekoki itu tadi. Dicekoki, kalau dulu dicekoki dengan temuireng. Temuireng itu rasanya pahit, itu akan menetralkan semuanya. Habis itu baru dikasih dengan rasa tawar, insya Allah bisa terima. Nah, tinggal mau nyekoki atau tidak. Ini efek bahan tambahan. Dilanjutkan. Nah, ini sekarang kita kupas satu saja, natrium benzoat. Yang tadi disampaikan oleh Pak Agus terkait efek negatif yang cukup besar akibat bahan tambahan makanan, pengawet, perasa, pewarna, bahwa itu akan merusak sistem sensor atau sistem lidah kita, lidah anak-anak, dan itu akan ketagihan gitu Pak. Nah, akan ketagihan anak-anak. Ketika tadi ini ada peristiwa masalah gedok lindri itu kasusnya di TK, TA. Ada bagi-bagi kue, kebetulan salah satu orang tua membagikan yang namanya gedok lindri. Gedok lindri itu buatan kita sendiri, buatan rumah tangga, bukan pabrik. Ya, yang tadi Pak Agus mengatakan banyak permainan. kebohongan, khianat. Ya, ini mungkin bahasanya seperti itu bagus. Khianat terhadap pemerintah, khianat terhadap masyarakat. Kita disuruh beli penyakit afwan. Karena bahasa kan seperti itu. Nah, beli penyakit buat anak-anak kita. Merekanya kaya. Kita dikasih pengawet, perasa, pewarna, rusak tubuh kita. Maka sekali lagi, peristiwa Gedok Lindri ini, itu anak-anak gak mau makan. Terus dibuat gini, buat lempar-lemparan. Ini musibah. Musibah, sebuah fenomena dalam sejarah umat manusia ini. Terjadi di maat kita. Nah, tadi disebutkan Pak dari awal Pak Agus mengatakan bahwa kita akan melawan arus. Namanya melawan arus, orang berenang melawan arus butuh kekuatan yang besar, kesabaran, keuletan dan ta'awun. Anak-anak kita butuh itu semuanya. Anda mendengar ada orang tua yang sengaja di rumahnya itu nyetok kayak ciki dan semisalnya. Jadi anaknya nangis, kasih ciki. Anaknya nangis, kasih ciki. Dan yang semisalnya. Ya, ciki ini menjadi semacam manu apa? Brand sudah. Ya. Kayak minuman aqua, tapi di situ ada club, ada Cleo, ada ini semuanya orang bilang aqua. Ya. Ciki juga demikian. Ini saya melihat orang tua yang seperti ini, ini jahat terhadap anaknya, jahat, jahat ya, merusak ginjalnya, merusak levernya. Yang tadi diumpamakan oleh Pak Agus tentang di tubuh kita sebenarnya ada potensi-potensi kanker gitu ya, dan di tubuh kita juga ada penjinaknya, pembatalnya. Yang disilakan dengan polisi dan tentara. Nah, makanan-makanan ini menyerang polisi-polisi dan tentaranya tadi. Sehingga ketika sel-sel yang berbahaya ini muncul, yang nanti muncul jadi kanker, di kemo, di sinar, tahu antum kalau di kemo itu, hancur tubuh antum, rontok tubuhnya apa, rambutnya, hancur tubuh antum itu. Dan biayanya besar. Orang tua antum bisa menjual rumah. Orang tua antum bisa meminjam uang ratusan juta untuk itu. Nah, di makanan itu tadi pengawet, pewarna, perasa yang disilakan bahan, disilakan dengan bahan tambahan makanan, BTM, bahan tambahan makanan. Ini butuh perjuangan dari kita. Mungkin nangis anak, maunya beli yang di Maxof itu. Insya Allah Maxof nggak ada di sini. Maxof. Yang dibeli itu tadi. Yang enak, yang renyah, yang kriuk. Jadi tubuhnya betul-betul kriuk kayak kerupuk. Fahimtum ya ikhwan, ya talabatul ilm, para orang tua. Sabar memaksa anak, tentunya bukan dengan kekerasan, tapi dengan edukasi itu Pak Agus mungkin. Sabar para orang tua menyadarkan kepada anak, memberi pengandaian-pengandaian tadi. Ya. Memberi penjelasan ini makanan ini entah itu apa ya, pokis lah yang dibuat, entah gedok lindri kah, singkong ya, godok wala singkong rebus wala ini dan itu, jelaskan ini mengandung sekian kalori, kalau kamu makan ini kamu bisa lari main futsal atau main ini selama 2 jam kalau kamu makan ya, gitu. Lari muka belakang, tendang muka belakang. Nah, jadi kalau kamu makannya ini tadi ini, micin-micin pewarna, perasa dan lainnya ini, main sebentar capek, kena benturan sedikit kakinya sakit, ya, tulangnya kropos. Ya. Nah, maka dari itu minta tolong. Ini serius para orang tua, jangan main-main, jangan main-main. Sedikit-sedikit ekstra jus, sedikit-sedikit. Ya, kok sudah sebut semua namanya sudah. Serah mau nuntut silakan tuntut ya. Gitu. Sedikit-sedikit ini hancur kita punya anak-anak. Dan pemerintah sebenarnya enggak ridho Tapi para produsen ini nakal. Pemerintah tidak ridho. Pemerintah melarang. Tapi banyak produsen-produsen, pabrik-pabrik nakal, khianat terhadap pemerintah dan khianat nakal terhadap masyarakat. Ini anak tekankan bahwa kita akan berjuang besar-besaran sekarang. Akan ada pengontrolan besar-besaran di rumah tangga di ma'had kita. Demikian, tafadhal Pak Agus. Ini kita contohkan adalah yang paling lazim dan dikatakan itu bukan bahaya. Diinformasikan oleh Badan Kesehatan Dunia bahwa natrium benzoat tidak berasa, bahkan asin karena natriumnya, atau garamnya mempengaruhi fungsi tubuh dan proses yang melibatkan zat-zat gizi. Zat-zat gizi itu yang disebut dengan asam, amino asam atau protein yang dipergunakan untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Ini hasil risetnya Badan Kesehatan Dunia sendiri. Benzoat yang kalau kita lihat di situ pasti banyak ada di situ. Dan ada rangkuman ini. Di antaranya tadi natrium benzoat, dan sudah ditengarai bahwa kejadian-kejadian penyakit tidak menular ini awal muasanya kronis karena penurunan fungsi tubuh tadi. Lanjutkan, Ustaz. Kita lanjutkan hanya contoh-contoh dan semoga ini menjadi pengingat, karena informasi dari saat kita diskusi tadi, Ustaz, justru produk-produk ini yang banyak diminati oleh anak-anak kita, bahkan sampai kehabisan stok segala macam. Ini bahayanya tadi natrium benzoat. Dari riset sudah ada natrium benzoat paling banyak di sari-sarian buah. Itulah, jadi karena di situ nggak ada buahnya, rata-rata sedikit, tapi perisanya yang banyak, ataupun di makanan-makanan ringan. Dan juga kita hati-hati dengan ikan asin, tapi di sini nggak jual ikan asin. Ini pemicu hilangnya kesetimbangan metabolisme tubuh. Diibaratkan tadi ada musuh, ada tentara. Yang namanya stres oksidatif, ini musuhnya lebih besar daripada tentaranya. Yang harusnya ini berimbang atau bahkan tentaranya lebih banyak daripada musuhnya. Nah, si natrium benzoat ini akan menguatkan sistem yang namanya oksidasi yang bisa menyerang sel. Ini yang diyakini oleh para ahli, ini adalah salah satu faktor besar pemicu penyakit-penyakit pada periode sekarang ini. Itu natrium benzoat. Tapi memang gak sekarang makan, tahun depan sakit, tidak. Tapi perlu waktu yang panjang. Itu di makanan-makanan ringan banyak. Terus kedua adalah sulfur dioksida. Ini juga kelompok sulfit, hati-hati juga saat kita memberi gula yang merah, yang keras, yang warnanya cantik. Itu pakai sulfit adanya. Dan kalau sulfit ini juga ada di banyak minuman-minuman yang dikatakan sari buah tadi juga banyak. Yang tujuannya memang kalau kena panas itu enggak rusak, memang dia melindungi warna, melindungi warnanya toh. Nah, tetapi jika ini terkonsumsi oleh tubuh kita, ini yang diancam adalah iritasi lambung. Iritasi lambung terancam dengan adanya sulfit ini. Terus tadi juga lihat berbagai macam produk seperti kornet atau seperti sosis. Kalau dia betul ada dagingnya, biasanya kalau daging kena panas itu warnanya coklat. Bagaimana teknologi melindunginya? Maka ditambah nitrit namanya. Nitrit itu supaya daging tetap berwarna merah. Tetapi apa efeknya? Akan terbentuk yang namanya nitrosamin. Dan si bahan bahaya ini kalau masuk dalam tubuh kita, maka dia akan mengikat oksigen yang kita serap ini. Padahal oksigen itu harus dibawa ke mulai dari ujung kaki sampai juga ke sini, sehingga kita bisa berpikir, kita enggak sakit kepala atau kita katakan migrain. Tetapi kalau ada nitrit yang namanya nitrosamin itu, sel darah merah kita kalah kuat, kalah cepat dalam menangkap si oksigen. Sehingga pada jangka panjangnya gampang pusing, enggak ada sebab apa-apa, migrain. Terus makannya banyak tapi dicek ke medis anemia tanpa sebab. Resiko besar. Sementara aktivitas seperti itulah begini pasti membutuhkan dukungan transport oksigen untuk berpikir dengan cepat. Nggak ada apa-apa, pusing. Diobati besok lagi, terus pusing lagi. Nah, ini nitrit. Di olahan makanan saja sering ditanyakan adalah bayam yang berkali-kali diolah, itu juga berpotensi. Di nitritnya daging itu lebih. Dan bagi kami di teknologi pangan, belum ada teknologi yang bisa mempertahankan warna merah daging yang dijadikan daging kaleng atau sosis tanpa adanya nitrit. Kenapa? Setiap tahapan itu nama ada tepatnya curing daging, direndam dengan nitrit. Sehingga walaupun kena panas tinggi, daging akan tetap berwarna merah, bukan coklat. Ini bukan rahasia, itu sudah di dalam teknologi. Selanjutnya adalah kalium propionat yang ada di rotian, di tepung, yang warna menjadi putih. Ini juga mirip dengan nitrit tadi. Jadi akan mengikat oksigen lebih kuat daripada sel darah merah kita. Tahu-tahu bolak-balik sakit, pusing lagi, beristirahat pusing lagi. Ada juga di produk-produk asam sorbat, di bentuk-bentuk seperti kekejuan itu, bukan keju beneran tapi keju-kejuan itu juga berdampak kepada iritasi di saluran pencernaan. Dan kalau produk daging dan keju, insya Allah gak terlalu banyak karena ada pengawetnya sendiri, dan itu juga akan berdampak cukup parah bagi saluran pencernaannya. Diserang pertama kali pasti saluran pencernaan. Dan yang tadi juga didapatkan banyak adalah tadi BHA, BHT, BTHT. Itu adalah hanya istilahnya saja keren, antioksidan. Tubuh kita memang butuh antioksidan sebagai tentara tadi. Tapi antioksidan yang alamiah tubuh. Apa? Vitamin C. Apa? Vitamin E. Apa? Vitamin A. Di mana kita dapatkan kecambah? Kecambah itu jumlahnya jauh daripada yang ada di dalam tablet-tablet itu. Kecambah. Kecambah kedelai. Kecambah untuk soto. Sama. Kita bisa jadikan itu minuman. Itu asli antioksidan. Kita mau daging ikan yang putih, itu asli sumber untuk membentuk antioksidan tubuh. Jadi tubuh kita akan menghasilkan tentara-tentara sendiri. Maka namanya sama, antioksidan. Tetapi yang ini tadi BHA, BHT, BTHQ itu sintetis, bukan untuk antioksidan tubuh, tapi antioksidan minyak yang ada di dalam pangan tadi. Saat masuk ke dalam tubuh, namanya akan berubah menjadi quinon. Dan quinon ini sesuatu yang cukup membahayakan sistem tentara pertahanan tubuh kita. Dan ini tadi saat kita jam 9 lihat-lihat informasi dari maksud, justru itu yang palinglah laris. Itu yang paling laris. Insya Allah. Maka dan Ustaz, ya, apa yang ini di Jadi intinya kita programkan, kita masak bergizi, tetapi di luar. Kalau pagi tadi, ya lebih baik gak apa-apa nangis sekarang daripada anak kita nangis nanti. Karena nangis sekarang kalau kita bisa ngereh-ngereh, dan ini tadi agak dicekoki dengan yang bisa menggelontor ini, fa insyaallah mungkin hanya 10 hari ke depan, karena hitungannya sekitar 3-7 hari sudah terregenerasi itu, ya 10 hari ke depan, atau kita pakai ya tadi yang enggak asem-asem dari buah itu akan menggelontor bagus, fa insyaallah nangisnya mungkin akan berhenti. Tetapi kalau tidak tega nangis sekarang, ya mungkin bisa lebih panjang nangisnya di kemudian hari, karena terus meminta yang seperti itu, yang kita namakan adiktif, mencandu itu tadi. Ini efek yang paling ringan dari perisa-perisa yang ada dalam jajanan-jajanan ini. Maka ini harus sinergis, gizinya ditingkatkan positif, tetapi bahan tambahan makanya dikurangi. Ya, jika bisa yang pertama harus yang betul-betul dijauhkan, yang bersifat pengawet. Kalaupun pengembang, itu resikonya tidak sebesar dari pengawet-pengawet ini. Contohnya pengembang, ekwan-ekwan yang diproduksi roti, ini pasti menggunakan pengembang. Walaupun kita bisa alamiah, kita tidak menggunakan karbonat, kita bisa menggunakan tempo dulu, menggunakan fermipan. Fermipan itu ragi, tetapi memang harus lebih cepat diuleni, ditutup lagi dengan air yang lap basah, dia mengembang di oven. Ingin lebih lagi, lebih alamiah lagi, raginya diganti dengan tape. Tape itu juga bisa menggunakan pengembang itu. Jadi seperti pengembang segala macam, itu resikonya tidak lebih dahsyat daripada pengawet-pengawet tadi. Maka termasuk yang adik-adik yang gemar, yang katanya sampai stoknya habis itu, diganti saja. Insya Allah lebih sehat. Ini bisa. Ini ada pertanyaan, saya sering mengalami kantuk pada pelajaran pagi. Jam 7 sampai 4.5 setelah sarapan dan pelajaran siang. Memang harus ada space. Biasanya kalau kita penuh dan langsung, ini dalam bahasa ilmu gizi ada namanya SDA, Specific Dynamic Action. Pencernaan kita itu juga butuh energi, jadi harus ditata. Beberapa waktu lalu di Malang ada seperti alergi, padahal dia tidak mempunyai riwayat alergi. Ternyata malam itu konsumsi penuh. Ada saya tanya, makanya apa? Ayam penuh. Dikasih belum, enggak ada jedanya, susu satu, habis itu enggak istirahat, artinya enggak digunakan untuk duduk, enggak, berangkat tidur besoknya langsung, padahal enggak ada riwayat alergi. Bisa jadi pencernaan yang tidak bagus sehingga terjadi proses pembusukan di saluran pencernaan. Ini juga akan membahayakan tubuh. Maka pola menjadi benar. Seperti ini tadi ditata mungkin tubuh. Kalau lambung kita isinya sekitar 900 ya. Nah, ini enggak boleh terpenuhi semua, pencernaan enggak akan bisa berjalan dengan bagus. Harus ada space. Padat, cair, karena apa? Gerakan lambung itu seperti gerakan saker kalau kita lihat dikocok puter-puter. Sehingga si makanan ini akan bercampur dengan getah. Sebetulnya paling bagusnya, ini yang salah kaprah di negara kita, makan buah itu setelah namanya pencuci mulut. Jadi memang betul makan ini ada ikannya, dicuci dengan jeruk, akhirnya netral gitu. Tapi mulutnya yang netral, tapi isinya akan berat. Dipacu, dirangsang sedikit dengan sayur misalkan, atau kuahnya sayur, Maka saat ini masuk, subhanallah, saat ada masuk sini menelan sesuatu dan itu zat gizi, maka lambung ini sudah akan keluar cairan cernanya. Jadi gak langsung tek, bet, tapi sedikit aja, sedikit dulu. Nah, itu utamanya di pagi. Dan pelajaran apa sebabnya? Kemungkinan akan tersedot untuk energinya itu dulu. Bagaimana dengan susu Beer Brand? Nah, ini sebut merek. Itu sama dengan susu cair biasa. Jangan terbawa promosinya yang gambarnya naga gitu. Kita kan gambarnya naga begini Beer Brand, terus ada yang di kalau kita kan. Itu sama dengan susu cair biasa. Susu terbaik adalah memang susu UHT. Itu paling resiko pengolahan paling kecil. Ultra high temperature. Jadi kalau di sini ada produsen susu, seperti kalau di Jundrejo sana depan itu ada, itu paling bagusnya itu direbus biasa. Itu paling aman. Maka dari rumah, olah-olahan di rumah itu insya Allah lebih menjamin keamanan. Hidroponik? Tidak. Hidroponik, sayuran hidroponik itu sayuran, sumber bahaya sayuran hanya kepada aspek pestisida. Ya. Dan hidroponik itu kalau kita airnya terjamin itu lebih. Hanya memang karakter hidroponik itu airnya lebih banyak. Maka sekarang yang dikembangkan untuk sayuran sehat adalah dengan hidroponik. Kenapa? Airnya itu bisa kita atur. Sementara kenapa? Tanah-tanah di pertanian keumumannya sudah menyerap pupuk-pupuk anorganik, bukan pupuk kandang. Nah, maka dari itu cikal bakalnya mengapa di Kota Batu itu mulai dari pupuknya sekarang menjadi pupuk kan kandang, tetapi pestisidanya belum bisa dihentikan, sehingga di Batu ada namanya KKC. Saya baru tahu istilahnya sana tuh KKC adalah komunitas kawin campur. Jadi putrinya warga Batu, tetapi yang putranya dari luar, biasanya dari luar negeri. Dan itu dengan kekuatan ekonominya membeli lahan sampai menanam sendiri. Karena khawatirnya dengan pestisida, khawatirnya dengan kesehatan, menanam sendiri di situ. Apakah boleh kita makan nasi berbarengan dengan mie instan? Nasi lebih baik dengan tempe saja deh. Dengan tempe, dengan ikan asin, dengan tahu. Masya Allah di sini kemarin lihat, walaupun sederhana, tapi jangan dilihat sederhananya, karena juga ada ikan lele segala macam. Itu sudah lengkap. Kalau namanya nasi dengan mie, ya kalau kita ada namanya jeruk, makan jeruk itu tadi jadi apa? Jadi kita tetap akan kekurangan. Dan insya Allah pada masa-masa belajar begini membutuhkan energi dan protein lebih besar untuk menghilangkan sakit pinggang. Ini sebetulnya dokter lebih paham ini, karena masih muda, habis belajar pasti sakit pinggang walaupun nggak begitu lama. Bisa jadi kondisi tulangnya dokter nggih, ya, sehingga lebih baik masukkan gizi, dicek nanti bagaimana minuman-minuman yang dikonsumsi. Mohon maaf, ini mahal minuman ini, betul mahal, karena di sini juga ada dikatakan tanpa beresiko yang disebut dengan minuman isotonik, lebih mahal dari minuman isotonik yang lain. Tapi jenengan lihat nanti di situ pasti ada karbonatnya. Karbonat itu yang membuat tubuh kita perasa kok enak ya. Karena saat kita berpikir begini, itu laktat akan masuk, tertumpuk. Laktat itu akan menjadi asam dari kita. Dan ini tubuh kita akan menjadi capek. Paling enaknya kalau asam lawannya agak basah, karbonat masuk, jreng gitu. Tapi sekian jam kemudian, enggak sampai sekian jam, sudah ingin pipis begitu banyak. Itu pasti di situ. Yang termahal saja loh ini. Ini yang termahal yang Anda sebutkan. Yang tidak termahal mungkin lebih banyak unsur-unsur tambahannya. Dan karbonat tadi seperti itu. Mengganggu penyerapan kalsium. Sementara kalsium sangat dibutuhkan untuk kondisi tulang kita. Sangat mungkin. Nah itu harus di anamnesis sama medis. Iya kurang enak. Saya sebut aja nggih. Mahal. Pokari Sweat. Nah, iya kan? Kan ini lingkup terbatas ya. Ini kebebasan mimbar akademik. Pokari Sweat kan mahal dibanding dengan yang lain. Kalau yang lain jauh lebih top lagi tambahannya. Ya lebih top lagi tambahannya karena ada perisanya segala macam, ada natrium benzoanya segala macam. Nah, kan gitu. Pokari Sweat yang itu ada benatron karbonasi. Terlebih lagi minuman-minuman yang memang minuman berkarbonasi. Yang belakangnya kola, banyak kola-kola itu. Ya, itu semuanya minuman berkarbonasi. Mumpung masih banyak penyerapan kalsium, sangat mungkin gitu loh, sangat mungkin. Tapi ini perlu penegakan dari medis untuk tulang ini. Bagaimana dengan bahan-bahan pengawet atau jenis yang terdapat dalam susu formula? Sama saja, mengurangi. Tapi kalau susu formula memang sangat terbatas. Kenapa? Karena BPOM betul-betul sangat, andaikan menggunakan tele betul, dicek. Karena susu formula itu mempunyai standar khusus. Itu pun masih, kembali lagi secara hukum memang boleh. Tetapi hati-hati jika kita menggunakan susu formula yang di situ bukan skim tapi premix. Ada. Premix itu bukan susu tapi perisa susu. Dalam teknologi premix itu sebetulnya diarahkan ini untuk produsen tadi, diarahkan untuk kue, bukan untuk minuman. Memang aromanya sangat kuat aroma susu, tapi saat dicek di situ tidak ada unsur susu, tapi perisa susu. Jadi kalau susu formula biasanya lebih ketat di dalam pengawasannya, sehingga main-mainnya tidak sedahsyat dari kue-kue ringan. Nah, tapi ambilkan memilih mana susu formula atau susu segar tadi. Ahsan susu segar, apalagi yang di sini menyediakan susu apa kambing misalkan, masya Allah diolah sendiri di sini, direbus di dapur sana itu lebih bagus. Nah kalau usus buntu nanti tanya kepada medis ya, karena ini sesuatu yang arahnya ke medis, perlu dinasihati oleh medis supaya tidak sampai kepada gangguan ya di usus buntu tadi. Ini berapa berat badan dan tinggi badan yang ideal per umur? Nah, nanti di catatan ada rumusnya sebabnya. Kayaknya Dr. Jamil lalu sudah mencatatnya. Paling gampangnya ya biasanya kalau sudah seperti ini adalah kalau untuk di tahfidz itu tinggi badan per berat badan. Biasanya yang tinggi badan per umur itu memantau untuk masa-masa tumbuh kembang tadi. Ya, sekitar 100 tinggi badan dikurangi 110 ya, terus dikurangi 10%-nya. Tapi rata-rata tahfidz bisa. Apakah duduk bersila berjam-jam bersiku terkena ambeien? Nah ini kembali lagi, ini sebuah nasihat. Ambeien itu wilayahnya kan enggak satu faktor nggih dokter nggih. Banyak faktor. Nah kembali selain pola makan ini, fa insyaallah juga dibutuhkan pola di dalam itu. Termasuk duduk yang begini. Ya, nah. Ternyata kalau kita mau melihat para perwira pendidikan perwira juga mesti begini. Nah, ini kalau dalam tinjauan kami metabolik itu ada dua pemanfaatan. Kalau kita duduk nekuk itu model pernafasan kita itu enggak efektif. Yang disebut dengan anaerob. Enggak bisa. Sementara saat kita menghirup udara, ini membawa oksigen dan itu akan terkirimkan ke sel-sel kita dan itu yang menjamin kita mendapatkan kalori tadi, energi dari pembakaran. Tapi kan kok begini? Rata-rata itu anaerob nanti dan itu akan menumpuk laktat sehingga akan mempercepat. Dan ini kepada pola, pola bagaimana kita hidup tadi, termasuk duduknya pun sebetulnya bisa diatur dengan bagus. Makan bayam bersamaan dengan TP, tidak ada yang melarang. Ya. Apalagi bayamnya bayar bayam sayur, bukan sayur bayam yang sudah londot begitu. Yang berbahaya. Dan ini untuk dewasa tidak masalah. Yang nitrosamin di bayam tadi itu untuk kalangan bayi yang sistem pengiriman oksigennya masih terbatas, masih lemah. Ini tambah. Energen dan biskuit bagaimana? Ini kalau kita tadi takar di sana, ini masih mending. Masih mending, energinya lebih tinggi meskipun tidak ada satupun yang tidak bahan pengawet di sana. Tapi untuk energen, untuk biskuit, secara kepadatan energinya lebih mending. Sehingga tadi kayaknya enggak tersortir. Karena wis itu mungkin sesi kedua nanti, setelah yang paling grade tertinggi itu dipinggirkan dulu, melihat bagaimana tanggapan dari ikhwah yang mensupport untuk menggantikan posisi ini. Maka tahap berikutnya adalah yang nilai energinya enggak mencukupi tadi. Makanan apa saja yang baik untuk makanan sehari-hari? Ini sudah dicontohkan sebetulnya oleh dapur saat evaluasi lalu. Masya Allah, kalau dilihat dari kualitas bahan makannya luar biasa bagus, dan variasinya juga sudah bagus. Tinggal satu yang perlu dikritisi, metode memasaknya yang harus ditingkatkan. Bukan jelek, tapi harus ditingkatkan. Nah, gitu. Tapi secara variasinya Masya Allah bagus. Jadi makanan yang bagus adalah bervariasi tadi. Dan utamanya gemarlah makan sayur sama buah. Karena informasinya saat diberi sayur rata-rata enggak habis, Ustaz, gimana ini gitu. Padahal itu dibutuhkan dan tidak ada yang bisa menggantikan sayur dan buah itu. Daging enggak akan bisa menggantikan. Banyak keringat, bagaimana kemasan air alami dan air mineral kemasan? Sebetulnya diskusi tentang air ini banyak, termasuk yang sifatnya bagi kami, kami pernah melakukan walaupun masih di hewan coba. Waktu itu sedang ngetren-trennya air beroksigen itu. Kami coba, kenapa apa memang betul berdampak kepada oksigen dalam darah tinggi. Ternyata hanya hitungan kalau dalam bahasa kita yang akut saja, dokter. Sebentar. Setelah itu, setelah sekian hari, ya walaupun minum setiap hari enggak naik. Yang kita butuhkan memang air yang mineral. Mineral di dalam air. Ya, tetapi tidak boleh air sadah yang kadar kalsiumnya terlalu tinggi bahasa. Maka kalau di sini ada proses filter yang bagus itu, fa insyaallah cukup. Kalau kami di Batu, karena mengambil air dari sumber itu biasanya langsung diminum saja berani gitu. Karena apa? Betul-betul air yang di situ melalui bebatuan itu. Jadi kalau kita ngebor sumur, baru akan ada airnya setelah melewati pasir. Jadi pasirnya dilihat, oh ini pasir sumber. Nah, di situ berarti betul-betul airnya sudah bagus. Kecuali air yang di daerah seperti Tuban, memang daerah kapur. Jadi memang cukup berbahaya. Dan insyaallah medis akan menjelaskan bahayanya air yang kalsiumnya tinggi untuk ancaman gagal ginjal. Insyaallah medis akan lebih paham hal itu. Camilan sehari-hari nanti tunggu yang dibuatkan oleh anu saja. Insyaallah lebih sehat. Karena seperti tadi yang disebutkan dibuat lempar-lemparan tadi. Ya, itu sebetulnya lebih sehat. Karena dibuat sendiri. Kalau yang di yang ada adalah rata-rata memang sangat kecil energinya. Tapi biasanya kurang disukai yang dibuat sendiri itu. Ini tentang kopi. Kopi punya manfaat, iya. Tapi setiap yang diinstankan itu melalui tahap pertama diekstrak dulu. Diekstrak, setelah diekstrak itu ditambah bahan pengisi, ini yang beresiko. Bahan pengisi. Sehingga saat kita com itu enggak ada ampasnya. Nah, bahan pengisinya. Ekstraknya pakai apa dulu? Nah, ini yang beresiko di kopi instan tuh seperti itu. Rata-rata nanti bahan pengisinya ada creamernya segala macam. Creamernya dari apa? Maka kalau penggemar kopi dinasihatkan kopi yang kopi hitam saja gitu. Lebih baiknya kopi hitam yang gulanya sedikit. Nanti kopinya sedikit, gulanya banyak. Ini akan bertambah meningkatkan trigliserid di dalam tubuh kita. Sayur mentah ada yang boleh dikonsumsi langsung dan ada yang kurang baik untuk dikonsumsi langsung. Biasanya sayur yang berbentuk buah. Contohnya kacang panjang. Ya, itu bisa dikonsumsi langsung. Contohnya pare. Pahit tidak sebetulnya. Pare itu kalau diambil kulitnya saja itu enak. Tetapi sayur yang bentuknya daun lebih baiknya dimasak. Sayur yang bentuknya daun. Contoh tadi ngomong tentang kelor. Jangan coba-coba lalapan ke kelor. Nah, ya. Jangan coba-coba lalapan kelor. Berbahaya banget. Pusing habis itu. Masak kelor tidak sempurna itu aja bisa pusing. Karena bioaktif, zat aktifnya kelor itu sangat banyak. Jadi kalau mau lalapan ya kacang panjang. Tapi buncis tidak. Buncis, tipe buncis tidak bagus untuk lalapan. Selada. Nah, selada sebetulnya penghias tadi ya. Itu boleh. Tapi yang itu tadi yang seperti gini. Kelor terus seperti bayam segala macam itu lebih baik dimasak. Karena kalau si selada sepertinya garnis, masuk dalam kategori kalau dalam bahasa kuliner garnis seperti kemangi, yang itu tidak dikonsumsi dalam jumlah besar. Kalau sayur dalam jumlah besar seperti daun-daunan itu tadi, itu lebih bagusnya itu dimasak lebih dulu. Ini masalah kesehatan dengan air, insyaallah lebih cocoknya medis karena di sini ada yang pemenang. Nanti gatal-gatal banyak faktor. Air isi ulang kita lihat proses sterilisasinya. Biasanya kalau proses filternya itu rutin, kita bersihkan dengan rutin, insya Allah gak berbahaya. Kalau proses filternya rutin, ya berbeda lagi kalau memang filternya kurang rutin dibersihkan. Yang dibutuhkan tubuh adalah semua zat gizi. Dan itu tersaji, kalau ingin lihat, ya nanti di sajiannya dapur itu relatif lengkap. Walaupun, tanda kutip, masih perlu ditingkatkan. Energinya ada. Ya, proteinnya ada. Ya, vitamin dan mineralnya yang harus ditambah. Karena sayur dan nyanyinya rata-rata memang secara takaran memang perlu ditambah. Yang lebih lebih repot lagi, sudah dikasih sayur dalam jumlah yang perlu ditambah, tidak di dikonsumsi. Ini sudah lengkap di apa yang disajikan di mahat kita. Cangkarok, apa cangkarok itu? Oh, nasi dijemur lalu digoreng, intip. Nah, cangkar, renggina. Nah, itu hanya lebih banyaknya memuaskan lidah. Nah, jadi itu lebih pemuas lidah. Nah, itu untuk diabetes saja itu bagus kan, enggak menjadi energi. Ya, jadi pemuas lidah, rasanya kriuk, gurih begitu. Ya, apalagi kalau seperti yang di daerah kulon sana, tambah bleng, itu tambah lagi pemuas lidah dan penambah beban tubuh. Pemuas lidah. Bagaimana dengan tempe mentah? Kalau tempe mentah sebetulnya dikonsumsi tidak apa-apa, asalkan bukan tempe gembos mentah. Beda. Nah, ya, karena tempe gembos itu biasanya dari ampas. Jadi berbeda. Ampas, apalagi kalau tempenya dari ampas kacang, lebih berbahaya lagi. Kalau tempe mentah yang seperti yang Analia di dapur itu dikonsumsi tidak apa-apa. Ingin aman kukus, konsumsi daripada digoreng. Asalkan bukan tempe gembos mentah. Kalau tempe gembos itu mutlak harus melalui proses pengolahan. Tipe fermentasinya berbeda. Karena dari serat tadi. Masih ada 3, semoga sudah selesai. Sering minum yang berkarbon. Bagaimana kalau sudah terbiasa minum berkarbon, jadi hentikan saja. Dan ini pegel-pegel karena sudah diakui sering dulu Ustaz, dulu sering minum yang berkarbonat. Bagaimana menetrakannya? Ganti dengan air putih. Karbonatnya jadi kan itu yang terbuang, ganti dengan air putih. Dan karena di sini ada olahraga, fa insyaallah olahraga di panas di pagi hari dengan cukup itu akan membantu proses penyerapan kalsium. Yang saya pernah dengar dari medis, osteoporosis itu enggak bisa diobati, tapi bisa diperlambat prosesnya karena berhubungan dengan sistem tubuh kita. Kaitannya dengan tinggi badan dan meningkatkan tinggi badan, konsumsi dan olahraga itu sudah cukup. Dan masya Allah di sini ada banyak wahana olahraga yang bisa digunakan, terutama pada waktu agak-agak matahari naik itu, yaitu vitamin D dan kalsium akan bekerja bersama-sama untuk mensupport, terlebih lagi pada fase-fase remaja seperti ini. Jadi nggak harus termakan promosi saya harus minum susu yang apa begitu. Minum susu, apalagi susu segar, lebih bagus diiringi dengan olahraga yang cukup. Apa yang harus kita makan untuk menghasilkan energi gizi kita? Seperti tadi, mirip dengan pertanyaan apa yang disajikan di dapur, itu secara basal sudah. Nanti semoga dari tim dapur bisa meningkatkan jumlah energi dan vitamin mineralnya. Fa insyaallah magatan Ustaz. Afwan jika ada kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.